السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، سدر سدرك سيمان yang saya cintai karena Allah. Di kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang tiada hentinya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan amal perbuatan kita. Harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita dua hal setelah kita bersyukur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jaga dan langgengkan nikmat-nikmat yang sudah ada agar tidak hilang. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menambahkannya dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka kita memohon kepada Allah agar kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang terakhir yang tidak lagi Nabi setelahnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyira al-ikhwah wal-akhwat, pemirsa dan pendengar roja dimanapun antum berada, melanjutkan kembali kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa di kesempatan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ad-darsut tasi', pelajaran ke-9, yang mana kita sudah mulai membacanya sejak 2 pertemuan yang silam. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ad-darsut tasi' ada 2 bagian, ada alif dan ada ba'. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bagian yang pertama, bagian alif. Sudah kita baca dialognya atau bacaannya. Sudah kita jelaskan fokus bahasan atau pokok bahasan di pelajaran ini, yakni tentang an-na'at dan al-man'ut. Dan juga sudah kita jelaskan kaidah-kaidah yang terkait dengan an-na'at dan al-man'ut. Dan juga sudah kita baca latihan pertama. Dan malam ini kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Betul begitu, ikhwan? At-tamrin ats-tsani, safha 49. Ada sekedarik? Balai, Ustaz. Halaman 49. At-tamrin ats-tsani, silakan bagi al-ikhwa wal akhwat yang baru saja bergabung. Silakan buka kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha, jilid yang pertama. At-tamrin ats-tsani, safha 49. Halaman 49. Perintahnya di sini adalah dha' fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Dha' fil faraghi, letakkan di tempat yang kosong. Dha' artinya letakkan. Fil farag, di tempat yang kosong. Fil jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut. Na'tan munasiban, na'tan munasiban, na'at yang sesuai, na'at yang cocok. Dan na'at sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Na'at artinya sifat. Dan na'at sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, selalu mengikuti al-man'ut. Dan na'at selalu mengikuti al-man'ut. Kata sifat selalu mengikuti kata yang disifatinya. Kalau man'utnya muzakkar, maka na'atnya juga harus muzakkar. Jika dia mu'annath, maka harus mu'annath. Begitu pula dalam hal ma'rifah atau nakirahnya, apakah dia menggunakan alif lam atau tidak, juga sama. Dan ada dua poin lagi yang juga sudah kita jelaskan, namun dua hal yang pertama dulu yang menjadi pokok bahasan kita, cukup dua hal yang na'at dan man'ut harus sama, harus selaras dalam dua hal tadi. Yang pertama dalam hal jenis mudzakkar atau mu'annathnya, dan yang kedua harus sama, harus selaras dalam hal ma'rifah atau nakirahnya. Adapun ma'rifah nakirah nanti akan dibahas di bagian kedua, bagian ba. Dan tidak mengapa sebagai contoh ana kerjakan dua soal. Setelah itu nanti kita minta ikhwah di studio untuk melanjutkan. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwah akhwah di rumah insyaallah. Al-awwal rakam wahid nomor satu, Khadijatu talibatun nuqat. Khadijatu talibatun nuqat. Apa artinya Khadijatu talibatun? Khadijah seorang siswi nuqat. Jadi kita letakkan setelahnya na'at. Kita letakkan di tempat yang kosong ini na'at, kata sifat untuk talibatun. Awas di sini talibatun mudzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Satu itu. Berarti na'atnya harus bagaimana? Mu'annath. Ah, kira-kira apa di sini? Misalnya kita isi dengan talibatun mujtahidatun. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Khadijah siswi yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Lihat, talibatun mujtahidatun. Jangan lupa ada ta marbutah di kata mujtahidatun, karena man'utnya mu'annath, maka na'atnya juga harus mu'annath. Cukup satu saja atau tambah satu lagi ya ikhwan? Wahid fakat yakfi, masya Allah. Baik, kalau begitu itsnan ilham. Tafadhal. Sudah cukup ya? Contoh satu ya. Syekh, gimana? Cukup? Tafadhal. Ilham. Isnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Nah, irfa sautak ya akhil kiri. Khalidun tajirun ghaniyun. Naam. Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Naam. Mana na'atnya di sini? Ghaniyun. Ghaniyun. Mudzakkar atau mu'annath? Muzakkar. Kenapa dia muzakkar? Karena manutnya muzakkar. Karena manutnya muzakkar. Muzakkar. Iya, sahih. Satu lagi. Salasa. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Sahlatun. Ahsant. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Ahsant. Sahlatun muzakkar atau muannats? Mu'annas. Kenapa demikian? Karena man'utnya mu'annas. Mana man'utnya? Lugatun. Ahsant. Syukran ya akhil karim. Jazakallah. Arba'ah wa khamsah. Tafadhal ya syekh. Arba'ah. Naam. Al-usfuru ta'irun saghirun. Naam. Al-usfuru ta'irun saghirun. Naam. Burung pipit itu burung yang kecil. Naam. Ahsant. Kabirun, kalau kita isi dengan kabirun, sahih atau khata? Sagirun kita ganti dengan kabirun misalnya, sahih atau khata? Khata. Secara bahasa sahih atau khata? Secara bahasa. Ta'irun, kabirun, secara bahasa betul. Terus kebalik? Ta'irun, kabirun. Secara kaidah bahasa sahih. Karena kabirun muzakkar, ta'irun muzakkar. Tapi dari segi makna, apakah burung pipit besar? Enggak. Nah, dari segi makna salah. Al-usfuru ta'irun Sabir. Maka di sini tidak munasib kalau kabir. Secara makna tidak munasib. Faham tu? Fahamna insyaallah. Nah, khamsah, tafadhal. Khamsah. At-tufahu fakihatun ladidatun. Naam, fakihatun ladidatun. Ladidatun, naam. Buah apel itu buah yang lezat. Naam. Ladidatun mudzakkar atau muannats? Muannats tadi. Kenapa demikian? Karena ma'udnya muannats. Nah, mana ma'udnya? Fakihatun. Fakihatun, ahsant. Syukran. Syukran lakuma wa jazakumullahu khaira. Wa jazakumullahu khaira. Kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik Ustaz. Pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin melanjutkan pada latihan kedua ini di halaman 49. Anda yang ingin terhubung melalui layar-layar telepon 0218236543. Baik, kita coba angkat. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah terhubung dari kota Solo nampaknya. Kota Solo, Abu Abdullah, Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Silakan, Ustaz. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdullah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Marhaban, marhaban biki. Kaifa haluki? Marhaban bikum. Alhamdulillah khair. Insyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Masyaallah. Jazakillahu khair. Baik, silakan Ummu Abdullah mulai dari nomor 6. Sita. Nomor 6 ya, Sita. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mudarisun. Langsung jawab, Ustaz. Silakan, langsung jawab boleh. Ana mudarisun mujtahidun. Ana mudarisun mujtahidun. Baik. Apa artinya mujtahidun? Saya guru yang rajin ya, sungguh. Naam, rajin bersungguh-sungguh, masya Allah. Ahsant, sahih. Terus sabah. Muhammadun tabibun syahirun. Tabibun syahirun, naam. Terjemih. Muhammad dokter yang terkenal. Sahih, ahsant. Wasili, habiskan sampai 10. Ummu Abdullah, tafadhali. Samania. Al-Inggiliyatu lughatun sa'batun. Lughatun sa'batun, na'am. Menyebut namanya saya sudah susah. Al-Inggiliyatu. Bahasa yang sulit. Na'am, bahasa yang sulit, na'am. Teruskan. Anta talibun zakiyun. Talibun zakiyun, ahsant, ahsanti. Apakah kamu pelajar yang cerdas, andai? Nah, talibun zakiyun cerdas atau pandai, sahih, sahih, wasil. Asyara, al-kohiratu madinatun kabiratun. Madinatun kabiratun, naam. Al-Kairo itu kota yang besar. Naam, kabiratun. Mudzakkar atau muannats ini? Muannats, kabiratun. Naam, kenapa? Kenapa dia muannats? Kenapa harus pakai muannats di sini? Maksudnya muannats madinatun ada tak matbutoh, Ustaz. Naam, madinatun juga muannats. Ala sekadarik? Bala, Ustaz. Naam, ahsanti. Ahsanti ya Umma Abdullah. Cukup. Jazakillah khair ya Umma Abdullah. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umar Abdullah dari Solo yang telah menjawab hingga nomor ke-10. Set. Nah, kita ulang lagi. Baik, silakan bagi Anda para pendengar yang ingin kembali membaca latihan kedua ini dari nomor pertama. Nah. Kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dari mana? Dengan Zidna di Tangerang. Nah, dikecilkan dulu mungkin volume radio atau televisinya di rumah. Ya, khalas, Pak. Baik, dengan Ibu Risna di Tangerang. Ya. Nah, Ibu Risna. Ya. Baik, Ibu Risna, ada bukunya? Ada. Silakan. Sepertinya ini pertama kali Ibu menelepon. Iya. Baik. Silakan. Kita masih di latihan kedua. Umu mengikuti dari awal? Mengikuti. Baik. Silakan. Tafadhali. Langsung nomor satu. Wahid. Wahid. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Talibatun mujtahidatun. Naam. Ahsant. Khadijah seorang murid yang bersungguh-sungguh. Naam. Sahih. Itnan. Itnan. Khalidun tajirun goniyun. Naam. Khalid seorang pedagang yang kaya. Ahsanti. Ahsanti. Wasidi. Salasa. Salih. Nah, dari awal menggunakan al-awwal, al-thani atau wahid itsnan? Wahid itsnan. Wahid itsnan berarti thalathah, labas. Thalathah. Nah. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Lughatun sahlatun. Naam. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Masya Allah. Ahsanti. Teruskan. Arba'ah. Arba'ah. Al-asfuru ta'irun saghirun. Naam. Burung pipit itu burung yang kecil. Mumtaz. Anti mumtazah. Al-akhir. Khamsa. At-tufahu fakihatun ladhidhatun. Naam. Buah apel itu buah yang lezat. Buah apel buah yang lezat. Ahsanti. Ahsanti. Barakallahu fiik. Syukuran jazakillah khair. Siapa tadi? Risna Tangerang. Ibu Risna. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Afwik warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallah khairan. Afwan. Naam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan telah terhubung dari kota Tangerang, Ibu Risna. Hingga nomor kelima, silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan di nomor berikutnya 0218236543 dan kembali kami sapa. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Rahma di Bekasi, Tat. Rahman. Rahma. Nah, Rahma. Rahma. Ya, di Bekasi ya. Di mana Rahma di Bekasinya? Kenapa, Ustaz? Rahma di Bekasinya di mana? Di Rawalumbu. Di Rawalumbu. Oh. Jembatan berapa? Jembatan 1. Oh iya iya. Narogong. Nah, iya. Dekat. Siapa namanya tadi? Rahma. Rahma, iya. Rahma, ada bukunya Rahma? Ada. Rahma kelas berapa sekarang? SMP kelas 2. SMP kelas 2, iya. Silakan baca nomor 6 sekarang. Sitta. Sitta. Nah, Rahma ikut dari awal tadi? Ikut. Alhamdulillah. Paham insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Tafadhali, silakan. Sitta. Nah. Ana mudarrisun. Nukat. Tambahkan nukat di belakangnya. Nukat. Nukat apa, Ustaz? Nukat artinya titik-titik. Iya. Karena setelah mudarrisun karena titik-titik gitu kan? Iya. Iya. Ana mudarrisun nukat. Baru nanti Rahma setelah itu jawab. Apa isinya yang di nukot tadi? Atau mau langsung boleh juga, silahkan. Langsung jawab. Ana mudarrisun. Nah. Sebelumnya apa arti ana mudarrisun? Saya seorang guru. Guru, guru yang apa? Nah, diisi setelahnya. Guru yang tinggi misalnya atau guru yang pendek. Guru baru atau guru lama. Yang mana yang mau dipilih? Ana mudarrisun Jadidun. Ahsanti, jadidun. Apa artinya? Saya seorang guru yang baru. Iya, bagus. Bagus, Rahma. Terus. Sabah. Muhammadun Tabibun. Muhammadun Tabibun, iya. Muhammadun Tabibun Tayyibun. Ah, Muhammadun Tabibun Tayyibun, Masya Allah. Ulang sekali lagi. Muhammadun Tabibun Tayyibun. Tabibun Tayyibun, Masya Allah. Apa artinya itu? Muhammad adalah seorang dokter yang baik. Yang baik, Masya Allah. Tabibun Tayyibun, Masya Allah. Bagus, terus. Sampai nomor 10, tidak keberatan, Rahma? Insyaallah. Insyaallah. Silakan. Tamania. Nah, susah ya bacanya ya. Al-inkliziyatu. Al-inkliziyatu. Bagus. Logotun. Nah. Bahasa Inggris, ya. Bahasa yang apa isinya? Susah. Susah. Ah, gimana bahasa Arabnya? Al-Inggriziyatu lughatun. Nah, apa bahasa Arabnya susah? Susah ya? Susah apa, Ustaz? Susah sa'batun. Sa'batun. Bagus. Nah, baca lagi. Al-Inggriziyatu lughatun sa'batun. Sa'batun, mumtaz. Ahsanti. Mumtaz. Terus, tis'ah. Tis'ah. A'anta talibun jadidun. A'anta talibun jadidun. Baik. Nah, jadidun sudah kepakai tadi nomor 6. Nomor 6, ana mudarrisun jadidun. Cari yang lain. Lawan kata jadidun apa, Rahma? Qadimun. Qadimun, itu saja dipakai. A'anta talibun qadimun. Iya, ahsanti. Tarjimi. Apakah kamu seorang murid yang lama? Iya, ahsanti. Terakhir, asyarah. Asyarah. Al-Qahiratu Madinatu. Madinatun. Qahirah apa, Ustaz? Al-Qahirah. Al-Qahirah artinya Kairo, kota Kairo. Kota Kairo. Pernah dengar sebelumnya, Rahma, kota Kairo di mana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Mesir. Mesir. Di mana Kairo? Di mana? Di negeri apa? Mesir. Mesir, iya. Kairo, Madinatun, kota yang apa? Al-Qahiratu Madinatun. Ba'idun. Ba'idun. Madinatun Ba'idun. Ba'idun muzakkar atau mu'annas, Rahma? Muzakkar. Madinatun mu'annas. Kan tidak boleh na'atnya muzakkar kalau man'utnya mu'annas. Berarti Madinatun apa? Tambahkan ta' marbutoh di kalimat Ba'idun. Ba'idatun. Ahsanti, itu dia. Ulang sekali lagi. Al-Qahiratun. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu Madinatun Ba'idatun. Ba'idatun, sahih. Tarjimi. Kairo adalah kota yang jauh. Naam, Kairo kota yang jauh. Ahsanti. Mumtazah, anti mumtazah. Syukran ya Rahma. Syukran laki wa jazakillah khairan. Kita tunggu teleponnya pekan depan. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih ya Adik Rohmah dari Bekasi yang telah terhubung di malam hari ini yang turut ikut dalam latihan kita di kesempatan malam. Sebelumnya juga sepertinya sudah pernah masuk. Sudah pernah masuk sebelumnya, pernah. Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, masyaallah. Iya. Tentunya para ikhwah yang lainnya agar dapat bersemangat pula sebagaimana Adik Rohmah tadi. Nah, jadi dan latihan ini sudah selesai, Seth? Selesai sudah latihan kedua, kita masuk latihan ketiga. Baik. Siap ikhwan studio? Nah. Perintahnya di sini dha' fil makanil khali. Dha' fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Dha' fil makanil khali apa artinya? Dha' fil makanil khali, letakkanlah di tempat yang kosong. Naam, al khali al faragh yani. Al khali maknanya sama seperti al faragh. Letakkan ke tempat yang kosong fil jumalil atiyati pada kalimat berikut ini, pada kalimat-kalimat berikut, man'utan munasiban, man'ut yang sesuai, man'ut yang sesuai. Nah, siap insyaallah. Ada 5 soal. Lima-limanya anda berikan ke ikhwah studio. Nanti berapa soal bahasanya? Alam selesai. Salah satu as'ilah. Syekh, berarti tinggal sisanya 2. Masya Allah. Baik hati sekali ilham ini, alhamdulillah. Jazakallah khair ya akhi. Antum ambil yang banyak. Bagus. Anta rajulun tayyibun. Kata Rahmat tadi, tayyibun. Anta rajulun tayyibun. Apa arti anta rajulun tayyibun? Laki-laki yang baik. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Wala nuzaki ala Allahi ahad. Nasabuhu kadhalik. Tafadhal. Wahid. واحد العربية لغة سهلة. العربية لغة سهلة. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Nah, masya Allah, mudah sekali soal pertama ini bagi anda. Isnan. Ana mudarrisun qadimun. Ana mudarrisun qadimun. Masya Allah. Laysa jadidun. Anta qadim yani. Nah. Masya Allah. Terjem. Saya seorang guru yang lama. Masya Allah. Guru senior. Tiga. Ammaru tajirun ghani. Ammaru wala ammarun. Ammaru. Ammarun. Ammarun. Ammarun tajirun ghani. Tajirun ghani, ahsant. Laysa mudarrisun ghani yani? La. Sesekali kenapa tidak mudarrisun ghani? Kenapa tajir terus? Ada korelasi terus begitu? Baik, labas. Labas. Labas. Sekali lagi, ammarun. Ammarun tajirun ghani. Ahsant. Ammar adalah seorang pedagang yang kaya. Ahsant, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik wa zawajakallahu sari'an ya akhul karim. Kul amin ya ilham. Amin. Amin. La yadri ya rajul hada. Rajul tayyib hada insyaAllah. Arba'ah, tafadhal ya syekh. Arba'ah. Hadha qalamun maksurun. Qalamun maksurun, nah. Pulpen ini rusak. Nah, maksur rusak atau patah. Nah, mahsad. Maksur kalimat yang sudah lama kita tidak dengar, baru sekarang muncul lagi. Tafadhal, khamsa. Khamsa. Faisalun talibun. Faisalun atau faisalun? Faisalu. Nah, saatnya pendek atau panjang? Faisalun. Faisalun, pendek, iya. Faisalun talibun kaslanu. Talibun kaslanu, ahsant. Faisal siswa yang malas. Naam. Aslahallah. Cukup, jazakallahu khairan. Masya Allah. Kita buka langsung latihan keempat. Nanti setelah latihan keempat baru kita buka kesempatan bagi ikhwan-ikhwan di rumah. Siap ikhwan? Siap. Perintahnya apa ini? Baca syekh. Antai syekh, tafadhal. Iqra. Iqra. Bacalah, tafadhal. Baris pertama antum semua. Kaslanu. Kaslanu. Malas. Jau'anu, lapar. Naam. Ngatshanu, haus. Naam. Godbanu, marah. Marah. Mal'anu, penuh. Penuh, ahsant. Lihat di sini semuanya tanpa tanwin. Alas kita tarik. kaslanu, bukan kaslanun. Jawa'anu juga begitu, bukan jawa'anun. Atshanu, ghadbanu, mal'anu, ini semua wazannya fa'lanu. Kata sifat dengan wazan apa? Fa'lanu. Dan fa'lanu syafakallah. Fa'lanu kata sifat ka fa'lanu ya akhil karim. Mamnu' min as-sarf. Tidak boleh di tanwin. Ini tidak jaz kala-kala antum bilang kaslanun. Hada khata'un kabir. Jawa'anun la, hada khata' kabir. Taqul atshanu. Jawa'anu, ghadbanu, mal'anu bidun tanwin, tanpa tanwin. Dan hada mamnu' min as-sarf. Karena kata-kata seperti ini tidak boleh ditanwin. Dan nanti insyaAllah di pelajaran terakhir, dua pelajaran terakhir nanti bicara tentang mamnu' min as-sarf lebih rinci insyaAllah. Ini salah satu contohnya. Iqra' rakam wahid ila arba'ah ya Ilham. Wahid. Nah. Ana jau'anun. Nah. Ana jau'anu. Ittaqillah, jau'anun wala jau'anu. Jau'anu. Ana nabbahtu qabla qalil nabbahtu. Barakallahu fiik ya. Anta rajulun thayyib insyaallah. Amin. Maratan thaniya ana? Ana jau'anu. Nah. Doktor ana bilang jau'a, jangan ditanwin. Tiba-tiba itu tanwin. Ittaqillah ya akhil karim. Hafazat. Baik, labas. Itsnan. Itsnan. A anta jau'anu? Naam. La ana atashanu. Naam. Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Tadi antum bilang lapar, sekarang haus, masyaallah. Lapar dan haus. Labas. Nautika syarat aman wa syaraban insyaallah. Amin. Salat. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawm? Sakin taslam. Antum matikan yang selamat antum. Al-yawm wala al-yawma wala al-yawmu wala al-yawmi. Ikhtar. Al-yawma. Al-yawma, barakallahu fiik. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawma? Nah. Kenapa guru hari ini marah? La ana la lastu ghadban. لا بس الأخير أربعة الكوب ملآن نعم كلاس itu penuh بارك الله فيك يا أخي الكريم جزاك الله خيرا نفتح المجال المستمعين والمشاهدين تفضل يا أخي عبد الغفار. Baik, khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada, kita akan berikan kesempatan bagi anda yang ingin berlatih dan menjawab latihan-latihan di latihan ketiga dan juga keempat. Anda dapat terhubung di 021-823-6543. Kita angkat. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Di Tangerang. Nama dengan siapa? Risna yang tunanetra. Bu Risna, iya. Bu Risna, iya, iya. Berarti ada dua Risna hari ini, berarti Bu Risna ya. Sama-sama di Tangerang. Sama-sama di Tangerang dua-duanya, masya Allah. Saudara Bu Risna, jangan-jangan yang tadi yang pertama. Sama Muslim. Saudara sama Muslim, sahih, masya Allah. Siap Bu Risna? Ya. Bu Risna, saya akan bacakan 5 kata. Ya, Pak. Dihafalkan. Siap? Ya. Suaranya kenapa kurang jelas? Hah? Nah, pakai speaker sepertinya Bu Risna ya? Sudah pakai speaker. Nah, jelas suara saya? Ya. Baik. Ikuti. Kaslanu. Kaslanu. Nah, kaslanu artinya malas. Malas. Nah. Yang kedua, jau'anu. Jau'anu. Nah, jau'anu artinya lapar. Lapar. Nah. Atshanu. Atshanu. Nah, atshanu haus. Haus. Nah. Ghadbanu. Ghadbanu. Nah, ghadbanu artinya marah. Ghadbaru ya, Pak. Ghadbanu, pakai nun. Ghadbanu, marah. Iya. Mal'anu. Mal'anu. Penuh. Penuh. Ada berapa tadi, Bu Risna? 5. 5, hafalkan. Yang pertama, kaslanu. Kaslanu. Jau'anu. Jau'anu. Atshanu. Atshanu. Ghadbanu. Dobbanu. Mal'anu. Mal'anu. Mal'anu. Ya, bukan ain, tapi halif biasa saja. Mal'anu. Mal'anu, sahih. Masih ingat maknanya, Bu Risna? Lupa, lima, bautet, lupa. Saya ulang lagi, kaslanu, malas. Kaslanu, malas. Ya, apa tadi yang maknanya malas? Kasali ya, bautet ya, malas. Ah, dari kalimat al-kasal, kemalasan. Iya, kasal. Orangnya disebut kaslanu. Kaslanu, malas. Iya, ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari al-ajz, dari ketidakmampuan dan kemalasan. Iya, Pak Ustaz. Orangnya disebut kaslanu, yang malas. Kaslanu yang malas. Nah. Apa tadi? Yang pertama, Bu Risna? Kaslanu. Malas. Apa artinya? Yang malas. Yang malas. Yang kedua, jau'anu. Jau'anu, yang lapar. Naam, jau'anu. Tidak benar kalau ada yang bilang ana ju', salah. Bukan ana ju', ana jau'anu. Ana jau'anu. Al-ju' rasa laparnya. Ya, rasa lapar. La yusminu wa la yugni min ju'. Itu ju' itu rasa lapar. Orangnya yang lapar disebut jau'anu. Jau'anu. Apa artinya tadi, Bu Risna? Yang lapar. Yang lapar. Sudah berapa tadi yang kita sebut? Dua. Yang pertama apa tadi? Kaslanu. Apa artinya? Kaslanu artinya? Yang malas. Nah, yang kedua? Jau'anu yang lapar. Mumtaz. Yang ketiga, atashanu. Atashanu yang haus ya. Naam, sahih. Dari kalimat al-atash. Al-atash rasa yang haus. Orangnya? Atashanu. Aksanu yang haus. Yang haus. Apa tadi sekali lagi, Bu Risna? Yang ketiga tadi apa? Aksanu yang haus. Yang haus. Aksanu yang haus. Iya, sepertinya Bu Risna haus juga sepertinya. Minum dulu, Bu Risna. Minum dulu. Sudah, Pak Ustadz. Sudah, baik. Yang keempat, Ghadbanu. Ghadbanu. Ghadbanu, marah, yang marah. Yang marah. Dari kalimat al-ghadab. Nah. Al-ghadab ya. Orangnya ghadbanu, marah, yang marah. Ghadbanu ya. Sudah berapa, Bu Risna? 4, Ustaz. Yang ketiga apa tadi? Ghadbanu yang marah. Yang ketiga? Sebelum ghadbanu? Yang haus. Yang haus. Apa tadi? Bahasa Arabnya? Atshanu yang haus. Yang haus. Ghadbanu apa tadi? Yang marah. Yang marah. Terakhir, mal'anu. Mal'anu ya, Pak Ustaz. Iya, mal mim lam alif ada madnya, ada tanda panjangnya, kemudian nun. Mal'anu. Mal'anu. Apa artinya? Lupa, Pak Ustaz. Penuh. Ya, yang penuh ya, Pak Ustaz. Yang penuh dia, sudah penuh. Naam, mal'an. Ya. Soalnya batni mal'an, perut saya sudah mal'an, sudah penuh. Nah. Sudah berapa sekarang? 5, Pak Ustadz. 5. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Kaslanu yang malas. Terus yang kedua? Yang lapar tadi. Jau'anu. Jau'anu, mumtaz. Yang ketiga? Aksanu yang haus. Mumtaz. Yang keempat? Jobanu yang marah. Nah, yang kelima? Kaslanu yang Kaslan sudah lewat, yang malas sudah lewat. Yang terakhir apa tadi? Apa dia? Mim lam alif nun. Mim lam alif nun. Mal'anu. Mal'anu yang penuh ya, Pak. Yang penuh. Ahsanti. Barakallahu fik. Syukran, ya. Syukran Bu Risna. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih yang telah terhubung dari Tangerang, Ibu Risna. Dan berikutnya kita akan membuka kembali kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih di kesempatan malam hari ini. Silakan kita sapa. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi. Ibu Evi Panembang. Ya, Ustaz. Ya, wong kita galuh. Nah. Ustaz. Siap, Bu Evi? Ya, Ustaz. Mulai dari at-tamrin ats-tsalits. Ya. Latihan ketiga, silakan. Ya, Ustaz. Langsung nomor satu, Wahid. Wahid. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bagus, sahih. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Ahsanti. Wasil, teruskan. Isnan. Ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun, Masya Allah. Saya siswa yang lama. Naam, siswa yang senior, Masya Allah. Terus. Salasa. Salasa. Ammarun tajirun waniyun. Naam, semua bilang tajir semua. Tidak ada pengalir daripada tajir. Mudarris misalnya, Bu Evi. Kenapa tidak bilang mudarris saja? Ammarun mudarrisun waniyun. Boleh tidak pakai mudarrisun? Boleh, Ustaz. Boleh, silakan. Ulang, pakai mudarris sekarang. Ammarun mudarrisun waniyun. Ahsant. Tarjim. Ammar guru yang kaya. Iya, alhamdulillah. Amin. Arba'ah. Haza kursiyun maksurun. Kursiyun maksurun. Ahsan. Ini kursi yang patah. Naam. Ini kursi yang patah. Kursi yang patah. Ahsan. Terakhir, khamsah. Faisalun talibun kaslanu. Talibun kaslanu. Ahsant. Pakai ulang ini juga boleh, Ustaz, ya? Gimana? Misalkan faisalun waladun kaslanu boleh, Ustaz, ya? Boleh, boleh. Waladun kaslanu boleh. Boleh. Nah, tidak harus talib. Nah. Bisa rajulun juga boleh. Waladun juga boleh. Nah. Asal jangan mudarisun saja. Nah. Faisalun waladun kaslanu. Ahsant. Ahsanti. Ya. Anak yang malas. Ahsant. Ahsant. Barakallahu fiik. Syukran, Bu Evi. Jazakillah khair. Ya, kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Ya, syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan Ibu Evi yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut ke latihan keempat. Anda yang ingin terhubung, silakan dan kami sapa kembali. Halo. Naam. Ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Pak ya? Darlan di Palu, Ustaz. Pak Irlan ya. Darlan. Pak Darlan. Pak Darlan di Palu. Di Palu. Baik. Dikecekkan dulu mungkin Pak Darlan, mohon maaf, volume radio atau televisinya. Fokus saja di gagang telepon. Nah. Baik, silakan, Ustaz. Ya. Siap, Pak Darlan? Insyaallah, Ustaz. Baik. Latihan keempat sekarang. Tafadhol. Latihan keempat. Iqra. Nah, nama anak Iqra. Bacalah. Bacalah. Kaslanu. Nah. Malas. Malas. Jau'anu. Jau'anu. Nah. Lapar. Lapar. Atoshanu. Atoshanu. Nah. House. Gombanu marah. Marah, iya. Mal'anu penuh. Penuh, iya. Lanjutkan, Pak Darlan. Wahid. Wahid. Wahid, wanya panjang. Wahid. Iya. Ana jau'anu. Iya. Saya lapar. Naam. Teruskan. Isnan. Anta jau'anu. Apakah kamu lapar? La. Ana atashanu. Naam, ahsan. Tidak, saya haus. Naam, ahsan. Teruskan. Wasil. ثلاثة لماذا المدرس غضبان اليوم؟ غضبان اليوم، نعم. Kenapa Pak Guru Kenapa Pak Guru marah hari ini? Iya. Arba'ah. Naam. Al-kubu mal'anu, naam. Gelas itu penuh. Ahsanta Pak Dalan. Jazakallah khair. Pak Dalan asli Palu? Ya. Pak Dalan asli Palu, lahir di Palu? Ya, Ustaz. Masya Allah. Gimana kondisi Palu sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sudah rapi kembali insyaallah. Iya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Pak Dalan. Ya. Ingin bertanya? Ingin bertanya, Pak Dalan? Iya, kalau Anda Ustaz apa namanya? Ucap dan minta maaf itu bahasa Arabnya apa, Ustaz? Ucapan minta maaf, asif misalnya. Asif atau uzran. Atau uzran boleh juga. Atau afwan boleh juga, afwan. Ada banyak kata, ada asif, ada uzran, ada afwan. Nah. Ada tiga. Yang hafal apa dalam? Yang pertama apa tadi? Uzran. Ain dzal ra, uzran, maaf. Atau asif, ana asif. Ana asifun, saya minta maaf. Atau afwan. Afwan, ain fa waw dengan fathah di belakangnya, afwan. Faham dah Pak Dalan? Afwan. Jazakallah khair, barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Palu terhubung Bapak Darlan. Ya, dan cukup sudah. Kita masuk ke al-kalimatul jadidah, bagian akhir daripada bagian alif. Kita serahkan kepada ikhwah yang sudah ngantuk di studio. Tafadhal. Untuk ada empat baris di sini. Antum ambil 3 hilang atau 2? 4. Empat-empatnya, antum ambil. Empat baris, kalian. Naam, sir. Masya Allah, jazakallah khair. Tafadhal. Ke kanan, sir. Naam? Ke bawah. Urutannya, semuanya berarti empat baris. Antum berarti empat arba'ah, harus saya tarik? Boleh, sir. Berarti empat baris semuanya. Al-lughatu. Naam. Bahasa. Sebentar, apa judulnya ini? Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul panjang. Al-kalimatul jadidatu. Naam, apa artinya al-kalimatul jadidatu? Kata-kata baru. Naam, tafadhal. Al-lughatu. Naam. Bahasa. Bahasa, terus. Syahirun. Naam. Apa ini syahirun? Enggak ada catatannya, enggak ada contekannya. Syahirun. Artinya masyhur. Terkenal, iya. Terus al-madinatu, kota. Ahsant. At-ta'irun, burung. At-ta'irun, hakada? At-ta'iru. At-ta'iru. At-ta'iru, burung. Guru, nah. Al-yaumu. Nanti ada dua. Al-yaum ada dua di sini. Yang pertama al-yaumu, sahih. Al-yaumu, hari. Hari. Kaslanu, malas. Naam. Jau'anu, lapar. Naam. Atashanu, haus. Berasa lagi bagaimana? Atashanu. Atashanu, haus. Mal'anu, penuh. Ghadbanu, marah. Naam. Al-usfuru, pipit. Al-yawma. Apa antara al-yawmu dan al-yawma? Al-yawmu, hari. Hari secara umum. Al-yawma, hari-hari, hari ini. Hari. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apa al-yawmu? Al-yawma. Al-yawma akmaltu apa al-yawmu akmaltu? Al-yawma akmaltu. Al-yawma akmaltu lakum. Berarti hari ini, yani pada hari diturunkannya ayat ini, akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurna untukkan agama. Faham tak ya, akhi? Faham tu, insyaAllah. Nah, syukran. Jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik. Dengan demikian selesailah bagian pertama. Dan cukup sampai sini, ikhwan ya. Syekh, cukup sampai sini ya. Cukup insyaAllah. Baik. Kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan. Sebetulnya ada pertanyaan dari pesan singkat yang baru saja juga sudah terjawab berkaitan dengan mengapa dibaca al-yauma dengan fathah, Ustaz? Atau nah, ada yang ditambahkan? Jawabannya mudah, karena di situ ada fathah, ada fathahnya. Nah. Ada sekali lagi ya Ilham. Nah, kenapa al-yauma dibaca al-yauma saja? Karena ada apa? Ada fathahnya. Nah. Nah. Kalau tidak ada fathahnya kita bingung nanti. Ini apa ini? Al-yauma apa al-yauma? Nah. Jawabannya itu dah. Ya. Jadi bedanya apa bedanya Ilham? Bedanya al-yaumu dengan al-yauma sekali lagi? Mungkin itu yang ditanyakan bedanya. Nah, betul sekali. Al-yaumu hari. Hari, umum. Al-yaum al-Itsnain, Tsulatsa, Arba'a itu al-yaum. Al-yaum. Tapi kalau al-yauma hari ini. Hari ini. Hari ini. Mata az-zawaj mathalan, mata az-zawaj ya akhira? Al-yauma insyaallah ya ustaz, kata Ilham. Al-yauma. Nah, apa dia al-yauma? Hari ini. Sah. Hari insyaallah. Barakallahu fiik. Fiik barak. Jazakallahu khair. Nah, alhamdulillah barakallahu fiik. Dan itu pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Nah, kita akan mengakhiri kajian kita. Silakan. Ya, cukup kiranya pembahasan malam ini kita baru saja menyelesaikan an-na'at dan man'ut bagian pertama. Ad-darsut tasi' pelajaran ke-9 tentang an-na'at dan al-man'ut bagian pertama. Nanti insyaallah kita masuk ke bagian ba. Dan nanti setelah kita masuk ba akan terlihat apa beda antara pembahasan an-na'at man'ud di bagian alif dengan bagian ba akan terlihat setelah kita masuk bagian ba insyaallah. Mohon terus muraja'ah, semoga Allah SWT berikan kepada kita semua kemudahan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada yang sudah berpartisipasi malam ini untuk menelpon. Semoga terus bisa belajar. Dari ana cukup sekian wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته